وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Jemaah Subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-145 dan 146 masih hubungannya tentang masalah sembelihan atau hewan ternak. Setelah sebelumnya Allah mengkhabarkan kepada kita betapa orang-orang musyrikin menghalalkan dan mengharamkan binatang-binatang sesuai dengan kehendak mereka tanpa ada tuntunan. Tidak ada dalil dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrikin pada saat itu dengan firman-Nya: "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama." Katakan wahai rasul kepada mereka bahwa aku, yakni rasul, tidak mendapati pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku dari perkara yang diharamkan ala ta'imin, perkara yang diharamkan untuk orang-orang yang mau memakan makanan tersebut, illa ayyakuna maitah, kecuali kalau yang makanan itu adalah bangkai. Bangkai ini tidak boleh dimakan karena dia najis. Yani semua proses kematian hewan tanpa melalui penyembelihan syar'i. Baik. Kecuali tentunya taib al-jarad barakallahu bikum wal-ud. Jarad ini adalah belalang taib dan ikan taib. Maka boleh dimakan walaupun sudah mati tanpa melalui proses penyembelihan karena bihi masyaqqah, karena sangat kesulitan orang seandainya memang harus disembelih satu demi satu. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amuhu illa an yakuna maitah, maitai bangkai tidak boleh dimakan sama sekali, aw damam masfuha, atau darah yang terpancar ketika hewan disembelih. Darah yang terpancar ini haram hukumnya, taib, najis, maka harus dibersihkan. Adapun darah yang masih lengket pada hewan sembelihan, maka tidaklah haram hukumnya. Barakallahu fikum. Yang ketika kita menyembelih hewan masih ada darah-darah yang tertinggal dalam tubuh hewan, maka bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah haram dan najis adalah damam masfuha. Jadi ketika kita menyembelih hewan terpancar darahnya, itulah yang haram, yang biasa orang mengumpulkannya dan membiarkannya membeku, akhirnya bentuknya mirip-mirip dengan hati, itu yang dilarang. Barakallahu fikum. Awalah makhinzirin, atau daging babi. Jadi tentu semuanya, bukan cuma dagingnya toh, semua apa yang ada padanya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daging babi, fa innahu rijsun aw fisqan, karena sesungguhnya ini semuanya adalah najis. Barakallahu fikum. Karena Allah telah mengharamkan untuk kita sesuatu yang kotor, yang jelek, Allah menghalalkan kita untuk memakan yang baik-baik, yang thayyib. Fa innahu rijs aw fisqan, atau sembelihan-sembelihan yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. sembelih untuk jin, sembelih untuk kuburan, sembelih untuk macam-macam. Barakallahu fikum. Menyembelih nama Allah Subhanahu wa taala atau menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk. Barakallahu fikum. Karena terkadang orang bernazar di kuburan, ya wali fulan, kalau saya selamat pulang dari perjalanan saya, maka saya datang ke sini menyembelih 2 ekor kambing. Jadi, maka sembelihan ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk wali yang dia bernazar padanya, maka haram hukumnya untuk dimakan. Baik. Uhilla li ghairillah. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Akan tetapi barang siapa yang mutar, terpaksa dalam kondisi hampir mati dia, kalau dia tidak mengonsumsi makanan itu, maka dia akan mati. Tidak ada yang dia dapatkan dari makan kecuali babi, kecuali bangkai, kecuali macam-macam yang ada disebutkan tadi ya, dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutar dia, terpaksa, bukan untuk bersenang-senang dan bukan juga untuk melebihi kebutuhannya. Jangan dia merasa enak kemudian dia berlezat-lezat dengannya, atau barakallahu fikum melebihi kebutuhan dia. Dia diperbolehkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan-makan itu hanya sekedar untuk menyambung hidup dia, menyelamatkan nyawanya. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin baghi. Barakallahu fikum. Dan tidak melampaui batas. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Kalau kondisinya seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala, Rabb-mu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disederajatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keharamannya dengan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bangkai, darah yang terpancar, daging babi. Dan bukan cuma ini tentunya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang lainnya seperti himar wahsyi, himar ahli, yakni keledai kampung, tidak diperbolehkan untuk kita memakannya. Barakallahu fikum. Demikian juga anjing dan semua binatang-binatang yang bertaring, yang berburu dengan taringnya, dan semua jenis burung yang berburu dengan cakarnya. Kulludina bim minas sibah wa kulludi mikhlabim minat tayri fahuwa haram, kata Rasulullah. Semua binatang yang memiliki taring, berburu dengan taringnya, ini binatang-binatang buas seperti anjing, serigala, harimau dan sejenisnya, wadi mikhlabin, dan semua burung yang memiliki cakar, yang berburu dengan cakarnya seperti burung elang, burung hantu dan yang lainnya dari burung-burung pemangsa, maka diharamkan untuk dimakan. Adapun yang dikecualikan dari binatang buas ini adalah hiena, dabu. Barakallahu fikum. Dabu. Maka dihalalkan. Wallahu musta'an. Maka pembahasan ini adalah pembahasan penghalalan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah halalkan maka halal, dan apa yang Allah haramkan maka itulah yang haram. Tidak boleh siapapun untuk menghalalkan dan mengharamkan dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merubah menggantinya dengan hukum dari dianya sendiri. Wallahul musta'an. Baik, akan tetapi seorang muslim mukmin hendaknya patuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari ahkam, karena tidaklah Allah melarang, ini satu menjadi keyakinan kita, tidaklah Allah melarang dari sesuatu kecuali di sana ada madaratnya, ada bahayanya, ada kejelekannya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, menghalalkannya kecuali di sana ada kebaikan-kebaikannya. Tapi berikutnya, ini untuk bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang menghalal mengharamkan apa yang mereka kehendaki sendiri dari hawa nafsu mereka. Kemudian Allah mengatakan wa'alladina hadu, demikian juga wa'alladina hadu harramna kulladhi dhufur wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruma awil hawaya aw ma ikhtalata bi'adhm dhalika jazainahum bibaghihim wa innal lasadiqun. Dan juga kami haramkan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka orang-orang Yahudi, harramna kulladhi dhufur, yakni kami haramkan atas mereka binatang-binatang kulladhi dhufur yang memiliki kuku satu, yang tidak terbelah. Semua binatang yang jari jemarinya ini tidak terbelah. Barakallahu fikum. Seperti onta. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya. Yang tidak memiliki kuku terbelah. Atau jari-jari yang. Barakallahu fikum. Yang merenggang. Nah, seperti onta, seperti na'amah. Na'amah itu burung onta. Semisal dari jenis burung-burungan ini, bebek. Barakallahu fikum. Angsa. Dilarang dan diharamkan atas mereka orang-orang Yahudi. Wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma. Dan juga kami haramkan untuk mereka apa-apa yang dari sapi dan kambing berupa syuhum. Syuhum ini adalah lemak. Allah haram. Dagingnya boleh mereka makan, daging sapi, daging kambing. Tapi lemaknya tidak diperbolehkan untuk mereka memakannya. Haramna alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma. Kecuali lemak yang berada di punggungnya, awil hawaya au makhtalata bi'adhm, atau lemak yang mengelilingi ususnya atau perutnya, atau lemak yang lengket dengan tulang belulangnya. Selain itu lemak-lemaknya haram. Dzalika jazainahum bibaghihim, kami hukumkan atas mereka perkara ini karena dosa-dosa mereka. فَبِذُلِّمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا هَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Ini alasan kenapa Allah SWT mengharamkan atas mereka. Karena hukuman. Hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan. Maka Allah haramkan perkara-perkara ini. Kemudian ada hukum lain tentang masalah yang kita bahas ini adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza harrama akla syai'in harrama samanahu." Kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu untuk dimakan, maka harganya juga haram. Perhatikan baik-baik, semua barang-barang yang haram untuk dimakan, maka harganya pun haram hukumnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu al-yahuda," Allah Subhanahu wa taala melaknati orang Yahudi. Karena ketika dilarang mereka untuk memakan lemak, mereka menjadikannya minyak. Mereka memasaknya sehingga meleleh menjadi minyak. Dan setelah itu mereka jual dan uangnya mereka makan. Barakallahu fikum. Dilarang. Suatu ketika masuk laporan ke Umar radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang sahabat Rasulullah menerima khamr dari ahlul kitab atas jizyah yang mereka tidak bisa tebus dengan uang. Orang-orang yang berada di bawah wilayah kekuasaan kaum muslimin, mereka harus membayar jizyah, upeti, atau bahasa sekarangnya pajak. Ya, sebenarnya pajak itu ditetapkan untuk orang-orang barakallahu fikum ahlu dhimmah, sementara zakat untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya, seandainya pengelolaan zakat ini dijalankan, maka sungguh sangat luar biasa untuk kemakmuran kaum muslimin, tapi ya tidak diolah secara profesional oleh pemerintah, padahal itu adalah tugas pemerintah. Baik. Ketika orang-orang yang semestinya membayar upeti ini, jizyah ini, tidak memiliki uang, mereka mengatakan ini saja khamr. Baik, khamr, arak. Maka diambillah oleh sahabat itu, kemudian dia jual. Sangat marah Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, mendengar berita itu, Umar mengatakan, tidakkah dia mendengar, mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-yahud. Allah Subhanahu wa taala melaknati orang-orang Yahudi ketika Allah mengharamkan atas mereka lemak, mereka mencairkannya, setelah itu mereka menjual dan memakan uangnya. Baik. Maka dilarang. Seadanya mereka sendiri yang menjualnya, biarkan dia mereka yang menjualnya, ahlul kitab yang menjualnya. Barakallahu fikum, menjualnya sendiri kemudian uangnya dijadikan pembayaran atas upeti yang dibebankan atas mereka. Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah harrama bai'al khamr. Baik. Sunya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr wal maitah wal khinzir wal asnam. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan penjualan khamr, bangkai babi dan patung. Dilarang untuk diperjualbelikan. Nah, sebagian saudara kita menjelang Desember atau di bulan Desember menjual patung-patung, barakallahu fikum. Dan ketika diingatkan, mereka mengatakan, oh, orang itu mencari, kasihan. Silakan mencari dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka menjual-jual patung. Maka ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua yang diharamkan untuk dimakan, haram untuk diperjualbelikan. Barakallahu fikum. Khamrkah? Bangkai atau babi. Sebagian orang kaum muslimin juga demikian, ketika mereka membuat jerat untuk menjerat buruan-buruan, ya harapannya yang terjerat itu adalah mungkin anoa, mungkin rusa, tapi ketika yang terjerat itu adalah babi, maka mereka panggil orang-orang sebelah, isinya pepe dah, baku tukar jut orang ambil itu sana ada ada makanan di sana. Baik, senter kah, pacol kah, peda atau apa. Ini termasuk jual beli, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Tukar dengan senter, pacol. Wala haula wala quwata illa billah. Atau ada anjing mereka, anjing. Anjing sengaja sekedar dipiara begitu saja. Kemudian datang orang bawa mobil, sekaligus membawa barang-barang. Panci, loyang, macam-macam. Baik, tikar, kemudian tukar tambah dengan mereka. Bahkan juga sesuatu yang diharamkan dalam syariat ini, karena tukar menukar ini adalah jual beli, bayar. Baik, barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini, di dua ayat ini, barakallahu fikum. Intinya pengharaman itu, penghalalan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa apa yang diharamkan untuk dimakan, maka diharamkan pula untuk diperjualbelikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihamdika syarallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.